semua galau di dada, berteriaklah, berteriaklah, selagi kita masih boleh bicara. Hentikanlah semua perilaku kita yang kotor. Bergegaslah mumpung mentari masih belum tenggelam. Bersatulah kita bersatu, tumpahkan air mata, membasuh langit kelabu. Berzikirlah, tumpahkan doa sembari sujud. Istighfarlah, berserah ikhlas jiwa dan raga. Kita mesti bangkit, menyongsong esok hari. Kubur kezaliman, kubur keserakahan dan kebencian, kubur dalam-dalam. pernah henti. Menangis